بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi hal ghayatil ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Pembahasan kita yaitu at-tahiru minal maitah, yang suci dari bangkai. Jadi ternyata ada bangkai yang suci dalam Islam. Qala Abu Syuja rahimahullah, wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wa ibna adam. Nah, ini bangkai seluruhnya najis kecuali ikan, jarad, belalang, dan anak Adam, insan, mana anak Adam ya, disebut ibna Adam, anak Adam. Nanti akan ada tafsilannya. Jadi enggak masuk ke dalam insanul bahar, manusia laut. Itu gimana? Itu bukan anak Adam. Tapi masuknya kemana itu? Mudah-mudahan nanti ada insyaallah. Oke. Okay? Sampai sini paham? Abdul Halim paham? Paham enggak? Antum malah WhatsAppan gimana tuh? Enggak dapat apa ya? Enggak ini di oh ya, ana WhatsAppin dah nomor antum. Iya. Yeah. Antum soalnya ini sih bu, nanti bakal ke Ibnu Hajar, jadi antum nggak ana masukin ke grup. Bahkan kalau antum udah Ibnu Hajar nggak ngadilin dia, nah, mungkin ana blokir antum. Baik. Qala Al-Hisni rahimahullah, al-maitatu kulluha najisah. Bangkai seluruhnya najisah. Ini namanya qaidah asliyah. Qaidah asal, asalnya. Yang disebut bangkai, hukum asalnya adalah najis, gitulah. Ya. Itu umum. Karena firman Allah Taala, hurrimat 'alaikumul maitatu. Kan terusnya waddamu walahmul khinzir, gitu. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih tanpa nama Allah. Itulah. Maka ini semua masuk ke dalam najis. Wa tahrimu ma la hurmata lahu wa la darara fi aklihi yadullu ala najasatih. Okay, sekarang bangkai itu haram enggak, ikhwan? Hah? Bangkai haram secara umum aja, Pak, secara umum aja. Ketika disebut bangkai, bayang kita haram enggak? Haram. Nah, kenapa diharamkan? Gitu loh. Apakah diharamkan dia untuk dikonsumsi karena dia terhormat? Kan terhormat? Enggak. Ya. Enggak terhormat. Apakah mesti yang namanya bangkai kita makan itu akan bermadarat untuk kesehatan kita? Enggak mesti juga. Enggak mesti juga. Ya. Maka dikatakan oleh beliau, wa tahrimu ma la hurmata lahu wa la darara fi aklihi yadullu ala najasatih. Mengharamkan pengharaman terhadap hal yang tidak ada kehormatannya dan tidak ada madaratnya dalam memakannya, itu menunjukkan akan najisnya dia. Jadi pengharaman suatu makanan untuk dikonsumsi ada tiga posibilitas atau kemungkinan sebab. Ini kita belajar di sini. Pengharaman atas suatu makanan untuk dikonsumsi ada tiga posibilitas atau kemungkinan sebab. Ya, bisa antum tinjau aja nanti ketika antum mengatakan hukum ini, hukum memakan ini haram. Kenapa? Bisa jadi karena hurmah, satu kehormatan objek tersebut. Kehormatan objek tersebut. Contoh, kenapa kita enggak boleh makan manusia? Nah, kenapa? Kenapa Umar? Boleh enggak makan orang Umar? Boleh enggak Umar? Enggak boleh. Enggak boleh, haram kan? Kenapa? Karena manusia adalah makhluk terhormat. Allah Ta'ala mengatakan, waqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Tidak boleh dimakan. Ya. Seperti kiamat tidak lama lagi, ikhwan. Karena di Spanyol, belakangan ini, mungkin 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, ada seorang manusia, pemuda, membunuh ibunya sendiri lalu memakan dagingnya. Ya, ini berita aja. Sampai ada sekarang kayak gitu. Kenapa manusia dilarang dimakan? Karena manusia dimuliakan, oke? Okay? Gitu ya. Kemudian yang sebab kedua apa? Makanan diharamkan. Sebab pertama ada kemungkinan mungkin karena dihormati, ya, oke? Okay? Manusia contohnya. Dua, karena bermadarat. Karena bermadarat. Bisa jadi karena bermadarat, ya. Contohnya memakan daging babi misalnya. Ada madaratnya? Ada. Mengkonsumsi khamr. Ada madaratnya? Ada. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, sebab atau kemungkinan sebab diharamkan objek yang untuk dikonsumsi adalah karena apa? Najis. Ya, najis. Yang ketiga ini bertolak belakang dengan nomor pertama, gitu loh. Kalau objek ini dilarang dikonsumsi karena dihormati, berarti gak mungkin dia najis. Makanya manusia ketika mati tidak ada yang najis. Begitu ya. Manusia, walaupun kafir, ketika mati, tidak ada yang najis. Gak najis. Gak ada yang najis. Baik. Nah, nomor 2 dan 3, sebab 2 dan 3 ini ada possibilitas berkumpul. Ada, mungkin. Walaupun gak selalu. Ya, gak selalu, tapi mungkin berkumpul. Tai kucing misalnya. Apa, enaknya apa ngomongnya? Anda biasanya ngomongnya tai kucing. Tinja kucing. Apa hukum memakan tai kucing, Abdul Halim? Yakin atau Tom? Beneran? Enggak, yakinin dulu, yakinin dulu. Beneran. Apa ilat dan sebab pengharaman? Nah, nomor dua, bermadarat dan najis. Nah, gitu kan. Bermadaratnya gimana, bro? Pernah emang pernah coba, Antum? Antum pernah membuktikan gak bermadarat? Mungkin aja, mungkin malah membugarkan. Enggak, gak bermadarat. Tapi Antum sepertinya itu bermadarat ya? Nah, oke. Okay. Dihormati gak? Enggak dihormati. Walaupun pas ngeliat ada baru tuh, belum 5 menit. Kira-kira gimana? Tetap bermadarat gak? Najis gak dia? Itu, ah? Najis gak? Najis, ya, taib. Misalnya, minum parfum. Najis gak? Abu Ja'far. Parfum ini? Gak najis. Terhormat gak? Ini harganya 300 loh, Pak. Gak terhormat. Mahal loh ini, emang refillan. Emang refillan di counter HP. Oke, gak terhormat. Berarti kenapa diharamkan mengkonsumsi minyak wangi? Madarat. Ini antum bisa putar ke banyak hukum objek-objek makanan. Oke. Taip. Sate bekicot. Sate bekicot. Ada kan ya? Di Kerangan ada, Pasar Kerangan? Ada, biasa di luar Jakarta. Sate bekicot apa hukumnya? Anda belum bisa ngomong apa hukumnya karena ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Khabais masuk, dianggap khabais. Tapi sebagian kan menganggap bekicot bukan khabis ya, bukan hal yang menjijikan sebagian ya. Ada yang mungkin biasa dengannya. Baik. Anggap dia haram misalnya. Kenapa diharamkan? Apakah karena penghormatan? Enggak, jelas enggak. Bermadarat enggak? Gimana, Pak? Siapa yang tadi menjawab? Apa? Kok mirip? Lendirnya beracun. Kalau formulanya kurang tepat, Kalau itu alasannya, ada juga binatang lain yang seperti itu, yang kalau pengelolaan kurang tepat. Itu ada juga. Itu kalau misalnya pakai alasan gitu, bisa dibantah, menghalalkan. Oh, kalau gitu pun binatang lain bisa pengelolaannya kalau nggak tepat, ya bisa haram. Anda nggak membantah antum, nggak, tenang aja. Nggak, ini diskusi aja. Bermadarat nggak misalnya? Gimana Pak? Menurut sampean gimana Pak? Bagi cat Pak? Kalau karena kebetulan saya orang perikanan. Halal. Halal. Maksudnya di sini sisi madaratnya ada nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada kalau penangannya benar kata dia. Kalau dikatakan bahwa itu beracun, ikan pun di laut banyak beracun. Betul. Tuh, ayo sok dengerin tuh. Dengerin orang tua mana? Jangan dibantah udah senior. Ya, guys. Iya. Betul. Betul sih, ya. Jadi makanya benar kata tadi kalau memang itu alasannya bisa dibantah kan? Iya. Bahkan beberapa ikan di laut, contoh misalnya ular-ular laut. Ular laut tuh dihalalkan oleh banyak ulama loh. Karena dia masuk ke dalam binatang laut. Tapi kan itu ular paling berbisa gitu loh ya. Lebih berbisa daripada ular-ular di darat. Itu betul. Tapi kan yang penting sih penanganannya. Dan dia masuk ke dalam keumuman itu. Bisa. Ini bagi sebagian ulama. Ada juga ulama yang mengharamkan ular laut. Karena kata ulama ini, semua yang berbisa, semua yang berbisa itu haram. Tapi ini juga sebenarnya ilatnya kurang tepat Pak kalau pakai ini. Karena apa? Ular itu ketik bisa mematikan kalau injeksi venomnya ke tubuh. Tapi kalau diminum cairannya itu enggak mematikan. Iya beneran, karena protein dia itu. Iya, protein. Bisa ular itu protein, tapi protein yang enggak cocok untuk darah, gitu loh. Nah, maka ilatnya tadi mador ada enggak? Padahal kalau dihandle dengan baik ya enggak masalah. Gitu kan. Tapi kalau pakai ilat tersebut ya binatang lain juga bisa kena dong berarti. Nah, jadi gitu. Anda belum bisa mengatakan itu halal atau haram, belum. Anda belum tahu. Apakah bekicot najis? Kalau diharamkan kan najis enggak kena. Karena apa? Bekicot itu binatang yang tidak ada darah mengalir padanya. Darah merah maksudnya. Ya maka walaupun ya kelihatannya sih condongnya seolah-olah halal ya, tapi Anda belum bisa bicara ya. Karena sebagian ulama mengatakan ini sulahfat ini binatang termasuk khabith. Tapi khabith itu pun gak disetujui oleh semua ulama. Khabith itu menjijikan gitu. Menjijikan pun kadang-kadang sifatnya nisbi, relatif. Iya, kadang relatif gitu kan. Misalnya ada seorang lagi ngeliat Pak Neman. Misalnya. Gak semua orang sikapnya sama ketika lihat Pak Neman gitu loh. Ada yang sebel, ada yang seneng, Masya Allah. Gitu. Beda ya. Hah? Anda gak ngomong gitu. Anda gak ngomong gitu Pak. Ya bisa dipahami masing-masing aja maksudnya kemana. Nah, taib. Lianna syai'a innama yahrumu imma lihurmatihi au lidhararihi au najasatih. Ya, ini kita pelajari ikhwan. Sesuatu itu bisa menjadi haram bisa jadi karena hurmahnya, kehormatan objek tersebut, maka haram dia. Dorornya, madaratnya, najisnya. Nah, tiga ini tinggal kita lihat untuk semua makanan deh apa. Taib. Orang India mengharamkan makan sapi. Ah, beberapa keraton Solo, berapa orang ya bilang, Mbah siapa namanya? Mbah Gulung, Mbah siapa namanya? Mbah Slamet. Mbah Slamet ini haram dikonsumsi, kenapa? Lihurmati. Bahkan teleknya pun disucikan. Alhamdulillah minasyirik, minalghulu. Mereka beralasan penghormatan. Adapun kebo lainnya, sapi lainnya, sapi konvensional umumnya boleh. Kenapa yang ini diharamkan dikonsumsi? Karena penghormatan terhadapnya. Ini ilatnya benar gak ikhwan? Gak benar, karena ini ilat yang apa ya? Ilat alilah namanya. Ilat yang cacat. Ya, karena satu binatang yang sejenis harus digeneralisir gitu loh. Kan gak ada penghormatan untuk binatang sejenis tertentu, ini gak ada. Sama binatang, binatang gak ada terhormat dalam hal ini. Ya. Taib, kemudian. Wal maitatu. Apa sih definisi maitah, bangkai dalam Islam? Ini ada definisi versi panjang, ada definisi versi ringkas. Definisi panjang dulu. Wal maitatu kullu man mata hatfa anfih. Hatf apa? Hatf apa yang terjemahin hatf di sini, kon? Apa bengkok apa apa ya? Ini istilahnya apa hatf ini? Unuf anf itu apa? Anf anfun? Hidung. Anda enggak bisa menerjemahin hatf ini artinya mati gitu, tapi mungkin apa maksudnya dia hatfa anfi mati gitu aja gitu loh. Paham enggak, ikhwan? Tanpa penyembelihan, mati gitu aja. Gimana? Mungkin enggak binatang tiba-tiba mati gitu aja. Mungkin. Tetapi yang dimaksud hatfa anfi mati gini aja yaitu binatang yang selaikan disembelih. Adapun kalau ikan mujair mati gitu aja, mayit bangkai enggak? Enggak. Ya. Kambing mati gitu aja. Sakit enggak? Enggak tahu, enggak ada sebabnya, Pak. Bangkai? Bangkai. Ya. Kullu man mata hatfa anfi. Baik. Kemudian aw ikhtalla fihi syaratun min syuruti tazkiyati, atau tidak terpenuhi padanya pada kematiannya satu syarat dari syarat-syarat penyembelihan. Satu syarat dari syarat-syarat penyembelihan. Di antara syarat penyembelihan yang paling terpenting adalah menyembelih atas nama Allah Ta'ala. Bismillah minimal. Atau minimal tidak diniatkan untuk kesyirikan gitu loh. Makanya beliau mencontohkan kadzabihatil majusi, seperti binatang sembelihan yang nyembeli itu orang majusi. Sampai kapanpun orang majusi ini menyembeli, yang disembeli pasti bangkai. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan sedikitpun orang majusi ini menyembeli lillahi ta'ala. Beda dengan sembelihan orang muslim walaupun kita tidak mendengar dia baca bismillah. Bahkan orang Yahudi dan Nasara, sembelihan mereka halal. Ada di surat Al-Maidah. Ya. Makanan mereka halal buat kalian. Iya. Walaupun kita enggak dengar, apa yang mereka ucapkan ketika menyembelih, enggak dengar. Karena kalau harus dengar repot, Pak. Antum enggak bakal makan ayam sekarang. Nanya-nanya dulu, disuguhin ayam. Ini bentar nih, nyembelihnya pakai bismillah enggak? Ya repot, kan? Tapi kalau kita tahu itu yang menyembelih ya, umumnya orang Indonesia, orang Muslim, ataupun ada orang Kristen, maka orang khalas, halal. Taib. Zabihatul majusi, sembelihan orang majusi, sembelihan orang Buddha, sembelihan orang Hindu, sembelihan orang ateis, sembelihan orang mana lagi? Orang Skandinavia yang menyembelih, yang menyembah Thor atau menyembah Thor siapa namanya? Valhalla dan semisalnya, pokoknya musyrikun, sembelihan mereka tidak pernah halal. Tidak pernah halal. Ya. Di antara syarat penyembelihan adalah apa namanya? Putusnya apa sih namanya yang di sini? Ya tenggorokannya lah gitu ini. Urat lehernya ya. Sampai putus. Ada berapa, Pak? Sampai ular leher, Pak? Tiga ya. Pokoknya lengkap lah, udah. Nah, coba. Itu. Kalau ternyata iya disembelih, tapi ternyata cuman ya cuman keluar darah kecil doang dan enggak semuanya putus. Ya. Terus dia udah mulai kan apa misalnya emang kena kemudian tadi belum sempurna megap-megap dan semisalnya mati. Bangkai enggak? Bangkai atau penyembelihan sahih? Bangkai, Pak, karena belum terpenuhi syarat-syaratnya. Gimana kalau misalnya si binatang fulan ini, si fulan, si binatang ini, ya, kambing, ya, kesetrum, ya, kesetrum terus jatuh. Lagi sakaratul maut, antum ambil pisau, bismillah, di lehernya, mati kemudian. Apa hukumnya bangkai atau sembelihan yang sahih? Sembelihan yang sahih selama masih hidup. Hampir mati, tapi masih hidup. Paham gak sini? Iya. Jadi kalau antum menemukan binatang calon mati bentar lagi mati nih, tapi belum mati. Antum udah sembelih nih di depan majikannya. Kok disembelih, Mas? Biar halal. Boleh enggak? Iya, boleh. Bangkai bukan? Bukan. Boleh dimakan habis itu? Kalau dibolehin sama pemiliknya. Kalau pemiliknya enggak bolehin, sama aja. Terima kasih, Bu. Masya Allah. Jazakillah khair. Masya Allah. Kemudian. Wal muhrim. Muhrim di sini artinya apa? Bukan muhrim mahram, bukan. Muhrim di sini orang yang berihram lagi melaksanakan haji atau umroh, itu dilarang apa? Dilarang menyembelih. Dilarang menyembelih. Dia pun bayar dam atau fidyah pun yang menyembelih bukan dia, kan? Ya. Jadi lagi berpakaian ihram, udah mau umroh atau mau haji nih, udah melaksanakan ihram, lagi melaksanakan pakai ihram, nyembelih kambing. Mati itu kambing. Maka ini sembelihan tidak sah dan kambing ini bangkai halal haram dimakan sama siapapun. Wa ma dzubiha bi'azmin aw nahwih. Dan apa yang disembelih dengan azm. Azm itu artinya tulang atau semisalnya kuku. Ya. Jadi tulang tuh kadang-kadang ada bagian tulang habis digolok, tulang itu terus tajam tuh. Nah, kita sembelih kambing pakai tuh tulang. Walaupun putus semuanya tidak sah karena ada larangannya. Ya. Atau pakai kuku binatang yang tajam. Pakai kuku, bukan pakai pisau, bukan pakai golok, pakai kuku. Tetap tidak sah karena ada larangannya. Tetap bangkai jadinya. Begitu. Kemudian wakadza dzubiha ma la yu'kal. Afan salah. Wakadza dzabhu ma la yu'kal, binatang sembelihan penyembelihan terhadap binatang yang tidak dimakan dagingnya. Secara syar'i haram dimakan dagingnya. Walaupun disembelih tetap bangkai. Iya. Binatang paling jelek itu bagi orang Jawa apa, Pak? Anjing. Makanya orang Jawa pakai bahasa Arab dalam mendeskripsikan anjing. Asu. Ya kan? Iya. Asu. Ayo baca kok bahasa Arabnya asu. Antum orang mana sih? Kok ngerti? Hah? Kok ngerti kok? Orang Jawa lah. Ngerti-ngerti aja. Karena lafal asu di sini, alnya ini al-istighraqiyah. Menjamak seluruh macam su keburukan ada pada anjing. Ya enggak akhirnya. Kalau di Sunda apa namanya? Anjing. Anjing gitu kan. Kalau Sunda kan kayak gitu kalau ngomongnya. Dikit anjing aja. Iya, pakai ye ya. Gitu. Ini orang Jawa sendiri banyak yang enggak tahu sababul wurud dari lafal anjing versi mereka dari kata itu. Iya. Su. Iya. Nah, anjing tersebut kemudian disembelih pakai bismillah. Ini bid'ah ini. Mana ada? Gak bisa. Gak, bahkan ini bisa saja apa? Menghina agama Islam. Karena dia tahu anjing itu haram dalam Islam. Memakan anjing maksudnya. Babi pun begitu, disembelih dengan bismillah. Udah dihalalkan aja pakai bismillah. Gak bisa. Ya. Baik, kemudian. Nah, itu tadi definisi bangkai versi agak lengkap. Agak panjang. Kita ke definisi bangkai versi ringkasnya. Al-maitah bangkai adalah mazalat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyatin. Bangkai adalah yang hilang kehidupannya tanpa penyembelihan yang disetujui syariat. Nah gitu. Gimana? Clear gak kira-kira? Ya ini globalnya gitu. Apa yang hilang kehidupannya tanpa penyembelihan yang sesuai syariat? Gimana Habibi? Mafhum ya? Apa yang hilang kehidupannya tanpa dengan penyembelihan syar'i? Gitu. Kalau seseorang menyembelih sih menyembelih, caranya bagus dia, pinter, bagus sampai ujungnya dan seterusnya. Tapi niatannya untuk penunggu pohon bambu di belakang sekolah. Gimana? Bangkai bukan? Bangkai. Karena itu bukan zakat syar'iyah. Dari segi rukunnya yaitu niatan rusak, niatannya syirik, maka enggak boleh. Ya begitu. Nah, penyembelihan terhadap binatang kucing misalnya, kucing disembelih. Ada orang gila nangkap kucing kemudian dibunuh kucingnya terus dimakan. Kalau misalnya dia sembelih walaupun pakai bismillah, walaupun ikhlas lillahi taala, boleh enggak kemudian dia makan? Enggak boleh. Karena ini bukan zakat syar'iyah, bukan penyembelihan syar'i. Tapi bagaimana dengan ketika terjadi madarat atau terjadi darurat, kita di hutan, enggak ada makanan yang halal. Makan sayuran pun tumbuhannya kita enggak kenal. Ketemu kemudian macan misalnya. Terus kita berniatan menyembelih macan tersebut. Bisa enggak? Kita yang mati. Macan kok. Yang lain lah, kucing hutan. Kucing hutan. Cuman ada ini nih. Kan agak ganas, tapi kita berhasil menangkapnya. Disembelih apa enggak? Nah, gitu dia. Ah. Ini kan kucing hutan haram nih aslinya. Kan? Tapi kita pakai kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya. Yang kalau dalam keadaan darurat maka yang terlarang itu jadi halal. Oke. Okay. Oke, okay, ini halal betul. Oke. Okay. Halal tapi bukan bermaksud pengen makan itu dengan banyak, enggak. Halal. Oke. Okay. Sekarang sebelum kita masak, bagaimana cara membunuh binatang ini, kucing hutan ini? Apakah langsung kita geprokin palanya? Atau kita sembelih? Sembelih. Tapi sembelih di sini, apakah seperti menyembelih binatang kambing dan seterusnya? Iya. Kenapa begitu? Karena di antara penyebab kenapa binatang kambing dan semisal disembelih untuk mengeluarkan darah-darah kan? Dan iraqatu dam di sini kan melalui sini yang paling bagus sebenarnya gitu loh. Enggak lewat lainnya. Maka jangan kemudian membunuh dengan cara apa? Dipotong perutnya misalnya, di black langsung, enggak, disembelih sampai dia mati. Bisa paham di sini? Itu hanya dalam konteks apa? Darurat. Nah gitu. Itu untuk binatang yang apa? Untuk binatang yang memiliki darah mengalir. Ya? Untuk binatang yang memiliki darah mengalir. Begitu. Bagaimana kalau misalnya di sini ada enggak ya? Ana lupa ya. Ana udah baca tapi ana lupa. Insanul bahar ya. Bagaimana dengan insanul bahar? Insanul bahar, tahu enggak? Manusia laut. Manusia laut. Ada putri duyung. Itu di kitab-kitab ulama dijelasin itu. Jadi di zaman-zaman ulama zaman dulu itu juga dikenal ada. Tapi namanya bukan putri duyung, itu kan nama kita, itu sebut kita. Ada yang mungkin bagi mereka ikan. Anda enggak tahu apakah maksudnya mereka itu manusia ikan atau perempuan kayak ikan itu adalah ikan pari yang dibalik karena mirip orang, atau memang ada jenis di zaman tersebut yang Allah belum singkap di zaman sekarang, Kalau zaman sekarang Walt Disney yang punya itu. Kalau zaman dulu ulama membahas di kitab-kitab fikih madhab. Iya, dan juga disebutkan ada insanul bahar. Apa hukum memakan insanul bahar? Insanul bahar itu manusia laut. Maksudnya manusia laut itu bukan penjaga pantai, bukan. Itu uang itu. Menungso. Uang. Gak, ini insanul bahar di sini emang yang tinggal di bahar. Tapi bentuknya kayak insan. Dan ini dikatakan ulama ini hayawan. Bukan jin, hayawan. Bukan cikidul, bukan. Hayawan. Maka dikatakan mereka halal dimakan. Halal dimakan. Karena identifikasi buat dia itu binatang. Dan dia bukan makhluk terhormat seperti manusia. Gitu kan? Sampai dalam Hasyiyat Al-Bajuri. Hasyiyat Al-Bajuri ini syarah terhadap kitab Fathul Qorib karya Abu Qasim Al-Ghazi, Ibnu Qasim Al-Ghazi, syarahnya Matan Abu Sujah juga. Kasus, walaupun kasus ini candaan mereka, seperti candaan para ulama ketika itu, Al-Bajuri dari Mesir. Kasus, ketika seseorang, ketika ada manusia, apa, anak sapi apa, pedet apa, pedet ya, manusia sapi, kebo ya, yatawallad minha atau keluar darinya manusia. Jadi kebo beranak keluarnya orang. Ya, gimana hukumnya? Keluarnya orang, Pak. Kayak manusia gitu, tapi dia kebo gitu loh. Manusia kebo. Gimana? Kebayang enggak manusia kebo gimana? Belum pernah ada sekarang, tapi itu dikasusin di kitab Hasyiyat Al-Bajuri, cari aja tuh. Nah, anak pernah baca itu, lucu banget. Manusia kebo ini apa hukumnya dia? Boleh enggak dia disembelih pas Idul Adha nanti? Maka dikatakan ini dengan candaan sih sebenarnya. Dia boleh untuk ikut hari raya Idul Adha. Bahkan boleh baginya karena dia semi manusia, boleh buat dia untuk jadi khatib Idul Adha. Karena dia manusia juga, ada sisi manusia. Setelah dia jadi khatib, habis itu disembelih. Kenapa? Karena dia ada kemanusiaannya dan ada kekebuannya gitu. Itu sampai dibahas, tapi ini ada pikir candaan ya. Kalau yang ini enggak ada sebenarnya. Cuman kalau insanul bahar itu memang dibahas oleh para ulama dan dianggap hayawan. Maka halal seperti khinzirul bahar, kalbul bahar, babi laut, anjing laut, singa laut, kan itu kan anjing, babi, singa kan haram semua. Tapi dilautin gitu loh. Salah siapa sekarang? Kata sebagian orang itu halal itu, enggak itu haram karena dia anjing, babi, singa. Lah, kan yang ngebabiin dia kan antum sendiri gitu. Gitu kata sebagian ulama. Yang anjingin dia kan antum sendiri. Dia enggak pernah menamakan dirinya sebagai babi atau anjing atau singa. Antum yang menamakan, antum yang haramkan, halal dia kan termasuk binatang laut dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perdebatan terjadi gitu. Ya begitu. Jadi insyaallah apa-apa yang di laut mudah-mudahan halal semua gitu loh. Atau yang dominan di air gitu loh. Dominan di air hampir enggak pernah ke darat, itu rata-rata halal insyaallah ya. Kecuali mungkin kayak buaya, ya buaya khilaf di antara ulama. Kayak buaya. Hah? Pernah makan buaya? Ada gimana? Ada. Iya ada. Imam Malik dan sebagian madhab Imam Ahmad dihalalkan buaya. Halal. Karena bagi mereka, buaya itu termasuk hewan yang bukan, dia hewan, termasuk hewan air bagi mereka. Maka disamakan seperti ikan. Tapi sebagian ulama mengatakan, enggak, buaya enggak. Buaya beda nih. Buaya itu hewan barma'i namanya. Hewan barma'i, yaitu bar ya amfibi, apa namanya, darat ya, air ya. Makanya buaya itu tahan di darat dalam waktu lama. Bahkan buaya memiliki tingkah hibernasi di lubang-lubang tertentu yang tidak ada airnya. Bahkan panas lubang itu dan itu bisa berbulan-bulan. Berarti kan dia bukan hewan air. Ya enggak? Iya, bukan begitu, Pak. Bisa tahu perilaku buaya, benar kan kayak gitu kan? Iya. Jadi dia memang sering di air, tapi dengan bertahannya dia di darat yang luar biasa itu, maka dia enggak bisa dimutlakkan hewan air gitu loh. Lebih-lebih dia bertaring dan buas dan khobith gitu loh. Iya. Hah? Banyak faktor. Jadi wallah alam mana sih lebih condong ke pengharaman. Iya. Hah? Anjing laut. Anjing laut. Insya Allah gak apa-apa. Insya Allah gak apa-apa. Karena dia kan bukan binatang yang kayak buaya. Dia binatang menjijikan gak? Kira-kira. Kan bersih malah. Anjing laut kan bersih. Anjing laut. Namanya doang laut. Iya, iya, iya. Ini binatang complicated nih. Anjing laut, babi laut, singa laut. Kan babi laut yang taringnya banyak itu dibilang darat tapi laut terus, dibilang laut tapi suka ke darat lama gitu. Maka mana yang lebih tepat dimutlakkan padanya hewan laut tetap. Karena dia enggak bakal bisa tinggal kecuali laut, yakin deh. Walaupun dia sering ke darat, tapi pasti dia emang karakternya laut. Iya enggak? Antum coba. Antum buat swimming pool pakai air tawar, kasih tuh anjing laut, gonggong dia jadi anjing. Ya dia nggak anjing laut nggak bisa hidup di situ. Antum kasih garam dua bakul tetap aja garam gini nggak bakal dia tetap laut, dimutlakan laut. Kata Nabi SAW, al-hilu maitatuhu, laut itu halal bangkainya, berarti masuk binatang-binatang yang dominan laut. Makanya ulama mengatakan sampai ular laut pun dihalalkan walaupun itu ular. Karena dia enggak bakal bisa hidup kecuali di daerah laut. Gitu. Gitu. Gitu, wallahu alam. Nah, kita cukup aja sampai situ insyaallah. Pengecualinya insyaallah pada pekan depan tentang ikan dan juga belalang insyaallah taala. Enggak ada pertanyaan kan, Oi? Ada tuh. Kedengaran suaranya? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ustaz mohon dibahas istilah bangkai secara urung kita sepertinya berbeda sedikit. Oh ya. Yeah. Bangkai adalah suatu yang mati dan sudah bau dan busuk. Ya. Yeah. Secara asalnya bangkai adalah suatu yang mati tanpa disebut rasa. Ya. Yeah. Jadi secara istilah uruf kita bangkai itu semua yang mati dan udah menimbulkan bau itu bangkai. Itu benar, tapi itu urf. Dan itu hukumnya beda dengan hukum syariat. Jadi kita harus ikut dengan bagaimana hukum syariatnya. Nanti ketika kita bilang, bangke itu haram, ini gak boleh disinggung, bangke ini dialihkan ke makna urf kita. Karena gak ada hukumnya, belum ada hukumnya sebelum kita tinjau syariat Islam. Itu yang pertama dari makna bangke secara urf. Makna kedua dari bangke secara urf itu orang nyebelin, nah itu bangke lu, nah itu apa hukumnya? Hukumnya manusia ya. Jadi uruf kita gak bisa, kalau ada hakikat syariah maka hakikat urufiah kalah, kecuali untuk beberapa kasus, kecuali untuk beberapa kasus seperti masalah-masalah muamalah, masalah akad. Kadang masalah akad hakikat urufiah lebih ditinjau daripada hakikat syariah. Iya, masalah akad kerap kali akad muamalah jual beli, hakikat urfiah lebih ditinjau daripada hakikat syariah. Ada contohnya tapi ana belum hadir. Ada contohnya, beberapa contoh. Misalnya, ini buat ana ya. Antum ngasih enggak ana? Iya. Enggak, bukan itu kurang tempat, cocok ya. Misalnya, kayak misalnya ibu-ibu di tukang sayur, bang, minta telur puyuh sekilo, misalnya, minta. Keseharian? Lafal minta dalam syariat, berarti kan soal, minta, berarti kan minta hadiah. Berarti kan bukan jual beli, melainkan dikasih. Pak, bang, minta telurnya dong sekilo. Nah, abangnya juga gak bilang, minta beli. Gak gitu-gitu kan? Dikasih gitu aja kan? Tapi kemudian bayar gak? bayar. Ini akad jual beli, bukan akad hibah. Gitu kan ya? Maka di sini ditinjaunya apa? Uruf, bukan ditinjau syar'i. Urufnya ini adalah akad jual beli. Walaupun pakai lafal hibah minta gitu pas. Gitu ya? Gitu. Wallahu alam. Siapa? Ya, siapa? Jadi Tumaji. Enggak ada Prayitno gitu, enggak ada nama Prayitno. Apa? Bekeset yang di pohon dan keong sama hukumnya sama apa enggak? Gimana? Bekeset yang ada di pohon, yang ada di pohon sama keong sama hukumnya sama apa? Ana belum bisa mengatakan, tapi ana balikan ke hukum asal. Al-aslu fil hayawan al-mubah, al-aslu fil asya'al ibahah. Asalnya ini makanan tuh asalnya halal, yang sepertinya halal. Cuma apakah ada sisi madarat? Nah, itu ana enggak tahu. Ya, seberapa khobithkah dia najis, bukan najis apa? Menjijikan, itu ana belum bisa jawab. Keong sawah. Keong sawah yang kuning-kuning keong emas itu bukan? Itu madarat enggak, Pak? Bahaya enggak, Pak? Enggak. Ayo khalas. Kalau enggak ada, enggak, dia bukan hewan terhormat, manusia, bukan manusia. Bermadarat ya? Enggak. Najis enggak? Enggak. Ya khalas, kembalikan ke hukum asal. Kita tidak ingkari bagi yang mau makan fadl. Makanya kalau untuk makan keong bekicot, kalau dia enggak menganggap itu khabith, ya udah silakan aja. Cuman ana pribadi ana enggak mau karena membayangkan bekicotnya itu enggak enak gitu. Kalau kecuali kalau nama bekicotnya Gary, nah, kalau Gary ana mau. Entah itu bekicot, entah itu kucing, ana enggak tahu dah. Wah, itu oke lah. Baik, cukup sampai sini aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.